Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Athar menyajikan audio kajian ilmiah sesi ketujuh yang berjudul Maraknya Pembunuhan dan Bunuh Diri, Ancaman bagi Negara dan Masyarakat, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Hafidh Al-Junaidi Al-Hashimi Hafidhahullah, diterjemahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi Elsi Hafidhahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli 2025 Masehi, dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Sallallahu Wasallam ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ألا وإن من أعظم ما يعظم هو حرمة النفس المعصومة وتحريم القتل والإزهاق للأرواح لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة في الدين والدنيا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kebaikan baginya di sisi Rabb-nya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Itulah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Dan ketahuilah bahwa di antara yang terbesar untuk benar-benar diagungkan dan diperhatikan adalah kehormatan jiwa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan untuk membunuh dan merenggut nyawa-nyawa, karena yang demikian itu akan menyebabkan kerusakan yang besar dalam agama dan dunia. ومسألة القتل وإزهاق الأنفس أمر عظيم مستنكر في أمتنا وفي ديننا وشرعنا وفي سائر الشرائع السابقة وفي الأمم الماضية. ومن ذلك ما قاله الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فحين يتجرأ الشخص على إزهاق نفس واحدة فإنه بفعله ودخوله في هذا الذنب العظيم سعى في الإفساد وسعى في التدمير لبنية المجتمع وللعلاقات فيما بينهم، فكأنما سعى وباشر قتل الناس جميعا. ولهذا كما جاء في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام قال الله تعالى فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، أي الخضر عليه السلام قتل هذا الغلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الغلام قد طبع على الكفر. قال موسى عليه الصلاة والسلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، أمرا منكرا وعظيما. فمسألة القتل مذمومة شرعا وعرفا، مذمومة في الأمم السابقة وفي ديننا الحنيف. Masalah pembunuhan dan merenggut jiwa merupakan permasalahan yang besar yang diingkari di tengah-tengah umat kita ini, diingkari dalam agama kita dan syariat kita, bahkan di seluruh syariat-syariat sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diingkari pada umat-umat terdahulu. Di antara yang disebutkan dalam Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, oleh karena itu, kami telah menetapkan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa sebab ia membunuh orang lain, atau bukan karena ia melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia secara keseluruhan. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan ini, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan umat manusia semuanya. Sehingga ketika ada seseorang yang berani untuk membunuh suatu jiwa, maka sesungguhnya dengan perbuatannya tersebut ia masuk ke dalam dosa besar. Ia telah berusaha melakukan kerusakan dan dia melakukan penghancuran terhadap bangunan masyarakat serta hubungan baik sesama mereka. Maka seolah-olah seakan-akan ia berusaha dan melakukan secara langsung pembunuhan kepada umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu disebutkan pada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama Khadir alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Maka mereka berdua berjalan berlalu hingga keduanya mendapati seorang anak, lalu Khadir membunuhnya. Anak ini tumbuh secara tabiat di atas kekufuran. Maka Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Khadir, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah kamu membunuh suatu jiwa yang tak bersalah tanpa ia melakukan pembunuhan terhadap suatu jiwa? Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar, telah melakukan sesuatu yang besar. Maka urusan pembunuhan merupakan perbuatan yang tercela, baik secara syariat maupun secara tatanan kehidupan kemasyarakatan. Dia tercela, tercela di masyarakat kita, bahkan juga tercela pada umat-umat terdahulu, tercela pula dalam agama kita yang suci ini. Naam. Wa fi syar'ina al-mutahhar al-hanif ja'at al-adillah wan-nusus fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ta'zim mas'alati al-qatl وفي المنع منها وتجريمها وتحريمها وفي دفع أسبابها قبل أن تقع. فحرم الله عز وجل أذية المسلم حسا ومعنى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو قال ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. إذا مر الشخص معه نبال ومثلها معه سكاكين أو نحو ذلك مما قد يؤذي فليتحرى وليحرص على أن لا يؤذي أحدا. هذا في جانب الحس. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى عنه. وروى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الرجل، أي لأخيه، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، كأنه سفك دمه بمجرد أن أطلق عليه هذا اللقب. ولعن المؤمن حين يلعن شخصا مؤمنا، ولعن المؤمن كقتله. فحرم الله عز وجل الأذية للمسلمين بسائر أنواعها وكافة أصنافها، حسية أو معنوية، باللسان أو بالبطش أو بالفعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا من هو المفلس من هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin serta kaum mukminat dengan apa yang mereka tidak lakukan, maka sungguh mereka telah membawa di punggung-punggung mereka kejahatan dan dosa yang nyata. Dalam syariat kita yang suci ini telah banyak sesungguhnya dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tentang besarnya permasalahan pembunuhan. Terdapat larangan dari perbuatan tersebut dan penggambaran betapa jahatnya perbuatan pembunuhan tersebut. Bahkan di dalam dalil-dalil yang ada disebutkan sebab-sebab agar dihindari supaya tidak terjadi pembunuhan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan gangguan terhadap seorang muslim baik secara fisik ataupun non-fisik. Tadi telah kita dengarkan salah satu dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Ahzab. Disebutkan pula di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina," barang siapa yang melewati di masjid-masjid kami ataupun pasar-pasar kami, wa ma'ahu nablun, dan padanya terdapat anak panah, falyumsik, hendaknya dia pegang baik-baik anak panah tersebut, aw liyaqbid 'ala nisaliha bikaffih, atau dia pegang ujung dari anak panah tersebut dengan tangannya, agar supaya tidak ada seorang muslim pun yang terkena dari tajam anak panah yang ia bawa itu. Maksudnya, ketika seorang membawa anak panah dan yang semisalnya seperti pisau dan yang sejenisnya dari hal-hal yang dapat mencederai kaum muslimin, maka hendaknya berhati-hati dan berupaya agar sesuatu yang ia bawa tersebut tidak mengganggu salah seorang dari kaum muslimin. Ini secara fisik. Rasulullah SAW memberikan bimbingan agar supaya seorang muslim benar-benar menjaga diri dari melakukan gangguan terhadap muslim yang lainnya dalam bentuk fisik. Disebutkan pula di dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir fa huwa ka qatlihi, apabila seorang berkata kepada saudaranya sesama muslim, ya kafir, wahai kafir, fa huwa ka qatlihi, maka apa yang ia ucapkan itu seperti membunuhnya. Seakan-akan dia telah membunuhnya dengan sebatas pengucapan yang ia ucapkan kepada saudaranya, ya kafir, maka seakan-akan ia telah membunuh seorang muslim yang diucapkan kata-kata tersebut kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala'nul mu'mini kaqatlihi, dan melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sikap mengganggu kaum muslimin dengan berbagai bentuk gangguan yang ada, baik secara fisik maupun non-fisik. Non-fisik dengan lisan, atau dengan fisik dengan perbuatan, dengan pukulan, dengan tendangan, dan yang semisalnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang kondisi orang yang bangkrut di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal muflisa min ummati, ketika beliau alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut tersebut? Beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat, sementara dia dalam kehidupan dunianya telah mencela si fulan, menuduh zina si fulan, memakan harta milik si fulan, dan membunuh si fulan, memukul si fulan, dan lain sebagainya. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka orang-orang yang ia zalimi tersebut diambilkan pahala kebaikan seorang yang berbuat zalim tadi, diambil dan diserahkan kepada orang yang dizaliminya. Yang satu diambilkan dari kebaikan, dari kebaikannya, dari pahalanya. Yang satu lagi diambilkan pula dari pahalanya yang lainnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla yuqda alaihi, maka ketika pahala kebaikannya telah habis, sebelum diselesaikan urusannya dengan pihak lain, maka diambillah kejelekan-kejelekan orang-orang yang dizaliminya itu, kemudian ditimpakan kepada seorang yang telah berbuat zalim tadi. Thumma turiha finnar. Kemudian ia pun akhirnya dilempar ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa damul muslim ma'sum wa muharram. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما بالك وهذه فقط سب أو شيء من العراك والمضاربة، فما بالك بقتل المسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في يوم الحج أنه قال بعد أن سألهم أي يوم أي شهر أي بلد، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله والسحر، ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فدم المسلم معصوم محرم، لا يجوز أن يسفك في غير حقه وفي غير وجهه. Darah seorang muslim dilindungi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda: sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah perbuatan kefasikan dan memeranginya adalah perbuatan kekufuran. Maka di sini kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperingatkan dari perbuatan mencela dan memerangi, maka tentu lebih-lebih lagi perbuatan membunuh seorang muslim. Disebutkan di dalam as-sahihain dari hadis Abi Bakrah Nufai bin al-Harith radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah beliau alaihi salatu wassalam di musim haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya kepada para sahabatnya, hari ini hari apa, bulan apa, kota atau tempat yang kita tinggali ini kota apa, kemudian seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd ala liyabluga syahidul ghaib fala'alla ba'd man yablughuhu an yakuna aw'a lahu min ba'd man sami'ahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian benar-benar diharamkan atas kalian, diharamkan untuk ditumpahkan darah tersebut, dirampas harta tersebut, dan dihancurkan kehormatan tersebut sebagaimana kehormatan hari ini, hari kalian ini, di kota kalian ini, di bulan kalian ini, dan kelak kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menanyakan kepada kalian perbuatan-perbuatan kalian. Ingatlah, janganlah setelahku nanti kalian kembali kepada kekafiran, menjadi orang-orang yang kafir, saling membunuh, saling memenggal sebagian kalian leher sebagian yang lainnya. Ingatlah, hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Barangkali sebagian orang yang disampaikan kepadanya hal ini lebih memahami, lebih mengerti daripada orang yang daripada sebagian orang yang mendengarnya secara langsung. Disebutkan pula di dalam hadis, di dalam as-sahihain, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perbuatan yang membinasakan. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wassihir, perbuatan sihir. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa qatlun nafs allati harramallah illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya, kecuali dengan sebab syar'i yang membolehkan orang tersebut dibunuh. Maka sesungguhnya darah seorang muslim di dalam agama ini benar-benar dijaga, dilindungi, diharamkan untuk ditumpahkan. Maka tidak boleh seorang pun untuk melakukan pembunuhan tersebut, untuk melakukan pembunuhan dalam bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan haknya, tidak sesuai dengan bimbingan yang ada di dalam syariat ini. Nah, وقد قام الإجماع على أنه ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه إلا ما جاء تحديده في الشرع. وقال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ويحمل على ذلك ما كان في مثل هذه 3 الأشياء، وإلا فالأصل والإجماع والكتاب والسنة على تحريم دم المرء المسلم ذكرا كان أو أنثى إلا بما أوجبه الشرع أو أجازه الشرع. Sungguh telah tetap sebuah ijma bahwa tidaklah diperbolehkan seorang mukmin membunuh saudaranya sesama mukmin dengan alasan apapun, kecuali hal-hal yang telah ditetapkan dalam syariat ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, dan tidaklah boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali karena suatu kekeliruan, tidak sengaja dia melakukannya itu. Disebutkan di dalam as-sahihain dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, tidaklah halal darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, illa bi ihda 3, kecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya, karena kisos, dia dibunuh karena dia telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain, maka hal ini diperbolehkan. Wa thayyibuz zani, seorang yang telah berkeluarga, telah menikah, kemudian melakukan perbuatan zina, yaitu dengan ditegakkan hukum rajam kepadanya. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan seorang yang keluar dari agamanya yang memecah belah persatuan kaum muslimin. Maka tiga hal ini yang dikecualikan dalam syariat untuk seorang muslim boleh dibunuh. Dan tentu hukum asalnya sesuai dengan al-ijma' yang sudah disebutkan tadi. Demikian pula dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keharaman darah seorang muslim, baik laki-laki ataupun wanita, kecuali apa yang telah diwajibkan dalam syariat ini atau yang diperbolehkan dalam syariat ini. Wa ammal qatil al-amd faqad jaa'a fihi min al-wa'id wa min al-'uqubat ma lam yarid fi ma'siyatin ukhra mimma yaf'aluhu al-muslim wa mimma yartakibuha al-muslim. Qala Allah ta'ala: wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. وانظر إلى هذه العقوبات: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأمر القتل أمر عظيم. وقد جاء عند الإمام البخاري أن العبد لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي لا يحل له سفكه، لأن الدم الحرام سفكه عظيم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر عظم هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا بكل ما فيها وبكل من عليها غير المسلمين، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، أي أو امرأة، المهم أن يكون إزهاق نفس المسلم. لو زالت الدنيا كلها فهو أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم. فانظر رعاك الله إلى هذه المسألة وإلى هذا الوعيد وإلى هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. Seorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, maka telah ada ancaman dan hukuman berat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, belum pernah disebutkan ancaman dan hukuman tersebut kepada kemaksiatan selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan", dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Coba perhatikan apa hukumannya. Allah lanjutkan: "Fajaza'uhu jahannam", maka balasannya adalah neraka jahannam. "Khalidan fiha", ia kekal abadi di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah persiapkan untuknya siksaan yang amat besar. Maka permasalahan pembunuhan ini merupakan permasalahan yang besar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan sebuah hadis bahwa seorang hamba akan senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama ia tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Layyazalal mu'minu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin akan senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama ia tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni maksudnya tidak dihalalkan baginya untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Mengapa demikian? Karena darah seorang muslim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditumpahkan, darahnya merupakan sesuatu yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang keagungan darah seorang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya bi kulli ma fiha wa bi kulli man 'alayha ghairal muslimin ahwan 'indallah min qatli rajulin mu'min." Sungguh kehancuran dunia ini dengan seluruh apa yang ada padanya dan siapa yang ada di atasnya selain muslimin lebih hina di sisi Allah daripada membunuh seorang lelaki muslim. Masuk di sini pula wanita muslimah. Dari sini kita mengetahui bahwa membunuh jiwa seorang muslim, kalaupun sekiranya dunia ini sirna semuanya, maka di sisi Allah masih di bawah kedudukannya dari jiwa seorang muslim. Maka lihatlah, ya ra'akallah, semoga Allah menjagamu. Perhatikanlah permasalahan ini. Perhatikanlah betapa besar ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan ini. Dan perhatikanlah bagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Naam. Ja'a al-Islam bi al-muhafadhah 'ala an-nafs wa bi hurmati قتلها سواء كانت هذه النفس نفس غيرك أو كانت نفسك أنت، فأنت عبد لله عز وجل وأنت في ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تتصرف في نفسك إلا بما جاء موافقا لشرع الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه أي يشربه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلا يجوز في شرعنا لا الاعتداء على الغير ولا أن تسفك دم نفسك وأن تزهق روحك، كل ذلك محرم في شرعنا، وهذا من أعظم الوسائل لحفظ المجتمعات. فإن في إزهاق النفس نفسك أو نفس غيرك فيه إفساد وإدخال الفتن في البلاد والإضرار بالعباد والعياذ بالله. Agama Islam datang untuk memelihara jiwa umat manusia dan mengharamkan perbuatan pembunuhan antar sesama umat manusia, baik jiwa tersebut berkaitan dengan dirimu atau berkaitan dengan orang lain, maka kamu wahai hamba Allah Azza wa Jalla berada dalam kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah boleh bagimu untuk melakukan perbuatan sesuka hatimu kecuali dengan apa yang datang dan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas gunung dalam rangka untuk bunuh diri, maka kelak dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dan akan senantiasa di dalam neraka jahannam tersebut dia melakukan penjatuhan dirinya dari tempat yang tinggi. Dia akan kekal abadi di dalam neraka jahannam tersebut. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassa fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan menenggak racun, maka racun itu akan senantiasa berada di tangannya di neraka jahannam kelak, kekal abadi di dalamnya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa yang melakukan bunuh diri dengan menggunakan besi, maka besi itu akan senantiasa berada di tangannya kelak di hari kiamat untuk menyakiti dirinya. Ia kekal abadi di dalam neraka jahannam tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka tidaklah boleh pada syariat kita ini melakukan perbuatan mengganggu orang lain. Tidak boleh dalam syariat kita membunuh jiwamu dan juga menumpahkan jiwamu. Tidak boleh merenggut nyawamu. Semua ini diharamkan di dalam syariat kita. Di sini kita mengetahui bahwa perbuatan membunuh di dalam syariat ini dilarang secara mutlak, baik seseorang membunuh orang lain ataupun melakukan bunuh diri. Dan apa yang telah dibimbingkan dalam syariat ini merupakan sebab terbesar untuk menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat. Mengapa? Karena sungguh ketika jiwa telah direnggut, baik seseorang melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain, maka padanya terdapat kerusakan, padanya terdapat fitnah di negeri yang mereka tinggal, bahkan terdapat kerugian bagi hamba-hamba Allah wal'iyadu billah. Nah. سفك الدم الحرام لا يجوز ولو كان صاحبه كافرا غير حربي، فلا يجوز التعدي عليه وإيصال الأذى له، بل عليك أن تحسن إليه وأن تدعوه إلى دين الله عز وجل. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. حتى لو كان كافرا لا يجوز لك أن تعتدي عليه ما دام أنه غير حربي ولا مقاتل. وقد جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا شخص يهودي أو نصراني بينك وبينه عهد وميثاق دخل بإذن الدولة عنده فيزة رسمية، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وجاء كذلك عند الإمام أحمد في مسنده والنسائي عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. فقد يكون جارك يهوديا أو نصرانيا لا يجوز لك أن تعتدي عليه، فإن في الاعتداء عليه مخالفة لتعاليم الإسلام وفيه إفساد لحال المجتمع، بل عليك أن تحسن إليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان صحابته الكرام، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة يقول: ابدأوا بجاري اليهودي، فلا يجوز السفك للدماء إلا بما أذن به شرعنا وما جاء به الدليل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. Pembunuhan merupakan perbuatan yang diharamkan, walaupun sekiranya orang tersebut adalah orang kafir yang bukan harbi, bukan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh melakukan gangguan kepadanya, tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikannya. Bahkan wajib bagimu untuk berlaku baik kepadanya, mengajaknya kepada agama Islam, agama Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama ini dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Hanyalah Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang memerangi kalian karena agama kalian dan mengusir kalian dari tempat tinggal kalian dan berupaya untuk melakukan pengusiran tersebut terhadap kalian. Allah melarang kalian untuk mencintai mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, yang loyal kepada mereka, faulaika humudz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Sehingga walaupun sekiranya orang tersebut adalah orang kafir, maka tidak boleh bagi kita untuk mengganggunya, tidak boleh kita membunuhnya selama dia bukan seorang kafir harbi, bukan seorang kafir yang secara nyata memerangi kita. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang yang terikat perjanjian, seorang kafir terikat perjanjian, yaitu baik dia itu orang Yahudi ataupun Nasrani, antara kamu, antara kaum muslimin dengannya ada perjanjian untuk tidak saling mengganggu, dia pun masuk ke negeri kita atas izin dari pemerintah kita, dia memiliki visa resmi untuk bisa masuk ke negara kita, maka tidak boleh untuk dibunuh. Barang siapa yang membunuhnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yarah raihatal jannah, tidak akan dapat mencium aroma surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina ama, dan sungguh aroma surga itu dapat tercium dari perjalanan 40 tahun lamanya. Disebutkan pula dalam Musnad al-Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i dari salah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa beliau alaihi salatu wassalam bersabda, man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina ama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membunuh seorang dari kalangan ahli dhimmah, orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin, yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, lam yajid rihal jannah, niscaya dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Dan sesungguhnya aroma surga itu benar-benar didapat tercium sejak perjalanan 70 tahun lamanya. Maka bisa jadi ada tetanggamu dari kalangan Yahudi atau kalangan Nasrani, tidak boleh bagimu untuk berbuat zalim kepadanya. Karena dalam perbuatan kezaliman tersebut benar-benar menyelisihi bimbingan Islam. Dalam perbuatan kezaliman tersebut terdapat sikap merusak kondisi sosial kemasyarakatan, sehingga wajib bagimu untuk berbuat baik kepada mereka. Demikianlah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau yang mulia, bahkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau menyembelih sembelihan, beliau berkata, ibda'u bijaril yahudi, mulailah membagi daging dari hewan yang disembelih itu kepada tetanggaku yang Yahudi. Maka di sini jelas sekali tidak boleh melakukan perbuatan pembunuhan kecuali dengan sebab yang telah diizinkan di dalam syariat kita ini dan telah tetap dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min a'zami asbab al-qatl wa dawa'ih al-jahl bi syar'illah azza wa jalla وعدم العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بين يدي الساعة لهرجا. قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين. هذا بين يدي الساعة ليس بقتل المشركين. سوف ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ تقتل أخاك وتقتل جارك وتقتل ذا قرابتك وتقتل ابن عمك، نعقل في ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ليس المعنى أنهم مجانين، ولكن قال: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، يتساهلون في مسألة سفك الدماء، ولا يعظمون ما عظم الله عز وجل، ولا يحرمون ما حرم الله سبحانه وتعالى. Di antara sebab terbesar pembunuhan adalah kebodohan tentang syariat Allah Azza wa Jalla dan tidak berilmu tentang Allah dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna baina yaday sa'ah laharja. Sesungguhnya mendekati hari kiamat nanti benar-benar terjadi al-haraj. Sahabat Abu Musa berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal harj?" Apa itu al-haraj? Qala al-qatlu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-qatlu, pembunuhan. Maka sebagian dari kaum muslimin bertanya, ya Rasulullah, inna naqtulul an, sesungguhnya kami pada tahun ini, dalam satu tahun, telah membunuh orang-orang musyrikin sejumlah demikian dan demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa biqatlil musyrikin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dimaksud dekatnya hari kiamat itu bukan pembunuhan, membunuh orang-orang musyrikin, akan tetapi hal itu terjadi, yaqtulu ba'dukum ba'dha, ketika sebahagian dari kalian membunuh sebahagian yang lainnya. Sampai-sampai seseorang membunuh tetangganya, membunuh anak pamannya, dan membunuh karib kerabatnya. Sebagian yang hadir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ketika itu akal-akal kami masih ada? Bersama kami masih ada akal-akal kami? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, bukan itu maksudnya. Bukan orang-orang pada gila, bukan. Akan tetapi tunza'u uqulu aktsari dzalika az-zaman wa yakhlufu lahu haba' minan nas la uqula lahum." Ketika itu dicabut akal sehat di zaman tersebut, hingga yang tersisa orang-orang yang tidak memiliki akal sehat bermudah-mudahan untuk melakukan pembunuhan, dan mereka bukanlah orang-orang yang mengagungkan, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula bukan orang-orang yang mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Min a'zami asbab al-qatl an yakun al-qatl li ajli mulk fulan, li 'izzati fulan, li ajli hizb min al-ahzab aw jama'ah min al-jama'at aw li ajli mal yudfa' من جهة داخلية أو جهة خارجية ممن لا يريد الخير للعباد والبلاد ولا يريد الأمن والأمان لهم، ويريد حصول الاقتتال بين أفراد المجتمع. وقد جاء عند جاء من حديث أبي عمران عند الإمام أحمد قال قلت لجندب رضي الله عنه إني قد بايعت هؤلاء يعني ابن الزبير وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام فقال أمسك فقلت إنهم يأبون فقال افتدي بمالك قال قلت إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف فقال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني قال فيقول على ما قتلته فيقول قتلته على ملك فلان لكي يكون فلان هو الملك هو الرئيس هو القائد أو لمصلحة لبعض الناس هذا ابن الزبير هو أمير المؤمنين ومع هذا كان بعض الصحابة وبعض أهل العلم قد ترك القتال خوفا من مسألة سفك الدماء فكيف الآن والمسائل واضحة في أن هذه فتنة يراد بها تدمير المجتمع وتجد أناسا يدفعون أناس يدفعون أناسا لسفك دماء المسلمين أو سفك دماء أفراد المجتمع بشكل عام لا لغرض إلا لإحداث الفوضى وإحداث القلاقل والفتن في أفراد المجتمع والعياذ بالله. Di antara sebab terbesar terjadinya pembunuhan adalah karena seseorang ingin menjadi pemimpin atau seseorang ingin mencapai posisi yang tinggi atau karena partai tertentu, kelompok tertentu, karena harta yang dibayarkan oleh pihak tertentu baik di dalam ataupun di luar dari orang-orang yang tidak baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dari orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi penduduk negeri ini dan juga negeri ini tidak menginginkan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah mereka sehingga mereka menginginkan terjadinya pembunuhan-pembunuhan antar sesama anggota masyarakat. Telah disebutkan dari hadis Abi Imran yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ia berkata, aku berkata kepada Jundub, sesungguhnya aku telah berbaiat kepada mereka, yakni Abdullah bin Zubair, berbaiat sebagai khalifah. Dan mereka menginginkan agar aku keluar turut bersama mereka menuju Syam untuk berperang. Faqala, maka Jundub berkata, amsik, tahanlah dirimu, jangan ikut ke Syam. Fakultu, maka aku katakan, kata Abu Imran, mereka tidak mau untuk aku tinggal diam, tidak berangkat bersama mereka. Faqala iftadi bimalik. Jundub berkata, tebuslah dengan harta yang kamu miliki untuk kamu tidak bisa berangkat bersama mereka. Aku katakan mereka juga tidak mau kecuali aku turut berperang bersama mereka. Maka Jundub berkata, telah mengabarkan kepadaku si fulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaji'ul maqtulu biqatilihi yaumal qiyamah, akan datang seorang muslim yang dibunuh bersama orang yang membunuhnya pada hari kiamat. Maka ia berkata, orang yang dibunuh tadi berkata, ya Rabbi, sal hadha fima qatalani, tanyakanlah kepadanya karena apa ia membunuhku. Fayaqul ala ma qataltahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, kepada si pembunuh, atas dasar apa kamu membunuhnya? Fayaqul, maka ia menjawab, qataltuhu ala mulki fulan. Aku membunuhnya karena untuk mempertahankan kekuasaan si fulan, agar si fulan tetap menjadi raja, si fulan tetap menjadi pemimpin, atau untuk kemaslahatan-kemaslahatan tertentu bagi sebagian manusia. Di sini sahabat Abdullah bin Zubair, posisi beliau sebagai Amirul Mukminin ketika itu. Bersamaan dengan itu, sebahagian dari sahabat, sebahagian dari ahlul ilm telah meninggalkan berperang bersamanya karena khawatir masuk ke dalam kancah pembunuhan. Lalu bagaimanakah kondisi hari-hari ini yang permasalahannya sungguh tampak jelas, yaitu dimunculkan sebuah fitnah, kejadian-kejadian yang dimaukan dengannya untuk penghancuran masyarakat kita. Kamu bisa dapati ada orang-orang tertentu membayar pihak lain untuk melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin, melakukan pembunuhan terhadap persen-persen tertentu dari anggota masyarakat secara umum. Maka ini semua tidak lain tujuannya adalah untuk memunculkan kekacauan dan kegaduhan, untuk memunculkan fitnah-fitnah di tengah-tengah anggota masyarakat wal'iyadu billah. وقد بين الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الذي يجوز قتله ومتى يكون قتله، فقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكما مر معنا في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكرها. وجاء كذلك عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به. وألف العلماء وذكروا في مصنفاتهم أحكام القتل والقتال وأحكام الردة والمرتدين، وبيّنوا أن تنفيذ هذه المسائل وإقامة الحدود ترجع إلى ولي الأمر ليس لآحاد الناس، فإن رجوع القتل إلى آحاد الناس يحصل به الفوضى والفتن بين أفراد المجتمع. الله عز وجل telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam sunnahnya tentang siapa yang boleh untuk dibunuh dan kapan pembunuhan itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, dan barang siapa dibunuh dalam keadaan terzalimi maka sungguh kami telah jadikan untuk walinya hak pembelaan, namun jangan berlebihan dalam membunuh, sesungguhnya ia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada hadis yang lalu, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang tidaklah halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, dan aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab, yaitu an-nafsu bin nafsi, hukum qisas, dia berhak dibunuh karena telah melakukan pembunuhan. Yang kedua, seorang yang telah menikah dan berbuat zina, dihukum rajam. Serta orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari agamanya, dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Disebutkan pula dalam riwayat al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath." Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara. Rajulun zana ba'da ihsan, seorang yang berbuat zina setelah ia menikah, dalam posisi dia sudah menikah. Awirtadda ba'da islam, atau seorang yang murtad setelah sebelumnya beragama Islam. Au qatala nafsan bighairi haqqin fayuqtalu bihi, atau dia membunuh jiwa muslim tanpa hak, maka dia pun berhak untuk dibunuh. Para ulama kita telah menulis karya tulis-karya tulis, dan mereka menyebutkan dalam karya tulis mereka tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pembunuhan, berkaitan dengan peperangan, serta hukum-hukum terkait kemurtadan dan orang-orang yang murtad. Mereka menjelaskan bahwa pelaksanaan pembunuhan terhadap orang-orang tersebut yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, serta penegakan hukuman had terhadap mereka, kembalinya kepada pemerintah, bukan kepada siapapun dari anggota masyarakat. Akan tetapi itu adalah wewenang pemerintah. Maka apabila hal ini diserahkan kepada siapa saja dari anggota masyarakat, terjadilah kekacauan, akan muncul kegaduhan antar sesama anggota masyarakat, karena memang hal ini bukanlah kewenangan anggota masyarakat, akan tetapi pelaksanaannya merupakan kewenangan pemerintah kaum muslimin. Nah. Walihada fa'innal qatl ba'da asyirk bi'anwa'ihi min a'zami asbabil fasad الذي تفسد به أمور الدين والدنيا وبه تتعطل مصالح الفرد والمجتمع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن أعظم الأسباب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى والمخالفة لدين الله عز وجل إزهاق النفس المعصومة، فتجد الفيضانات وتجد الزلازل والبراكين وتجد المجاعات والجذب وتجد الاضطرابات بسبب هذه المعاصي ومخالفة شرع الله عز وجل، وكل ذلك بما كسبت أيدي الناس بسعيهم وكسبهم وفعلهم تحصل لهم هذه الأمور والعياذ بالله. Oleh karena itu, posisi dosa pembunuhan berada di bawah kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Pembunuhan merupakan sebab terbesar terjadinya kerusakan yang bisa menimpa agama seseorang dan dunianya. Dengan perbuatan tersebut akan terhenti kemaslahatan pribadi masyarakat ataupun masyarakat secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Baharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan juga di lautan dengan sebab ulah tangan-tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab siksa untuk mereka agar mereka merasakan akibat apa yang telah mereka lakukan itu, dan agar supaya mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari musibah, maka disebabkan perbuatan kalian, apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan yang banyak dari itu. Maka di antara sebab terbesar setelah kesyirikan kepada Allah dan penyelisihan terhadap agama Allah adalah membunuh jiwa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal itu terjadi di tengah masyarakat, maka niscaya kamu akan dapati banjir, gempa bumi, gunung meletus, kelaparan menimpa, musim paceklik, dan berbagai ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Semua ini karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Semua ini disebabkan ulah tingkah laku manusia. Mereka berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu sehingga terjadilah hal-hal yang tadi telah disebutkan. Wal'iyadu billah, semoga Allah melindungi kita semua. Wa a'zamu anwa' al-qatl dararan 'ala al-fard wal-mujtama' ma kana min bab al-jarimah al-munazzamah wa 'abr al-jihat al-mukharribah. فلهذا جعل الله عز وجل الجزاء المناسب على من اعتدى وتسبب بالضرر للناس، وذلك كقطع الطرق والإفساد والتخريب لمصالح الدولة ومصالح المسلمين ومصالح المجتمع بشكل عام. قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد جاء عند الإمام الطبراني من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. ففي إزهاق النفس والاعتداء على الأنفس المعصومة يستوي المباشر والمخطط والمشارك في هذه الجريمة الكبرى. فلهذا رتب الله عز وجل ما سمعتم من هذا العقاب على مختلف أنواع المشاركين في هذه الجريمة الكبرى والعياذ بالله. Di antara jenis pembunuhan yang paling berbahaya, yang paling besar dorornya, kejahatannya, kejelekannya terhadap pribadi ataupun masyarakat adalah yang bersifat, yang pembunuhan itu dilakukan secara sistematis, yang terorganisir oleh pihak-pihak tertentu, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan untuk mereka balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan dan apa yang mereka perbuat sehingga menyebabkan keresahan di tengah masyarakat, seperti perampokan, kemudian mengambil pencurian terhadap harta negara dan harta kaum muslimin yang merusak kemaslahatan umat manusia di suatu negara secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Hanyalah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berupaya untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau dibuang, diasingkan ke tempat yang jauh. Itulah balasan bagi mereka yang hina di dunia, dan walahum fil akhirati adzabun adzim, dan kelak mereka di akhirat akan mendapatkan siksa yang besar. Disebutkan oleh al-Imam At-Tabarani dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samawati wal ard, kalaulah sekiranya penduduk langit dan bumi, istama'u ala qatli muslim, bersatu padu bersepakat untuk membunuh seorang muslim, lakabbahumullahu jami'an ala wujuhihimun nar." Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka semua ke dalam api neraka. Maka perbuatan pembunuhan dan menumpahkan darah jiwa yang diharamkan untuk dibunuh dalam agama ini berlaku sama antara yang melakukan secara langsung pembunuhan tersebut, atau yang merancangnya, atau yang ikut membantunya untuk melakukan pembunuhan itu. Semua terkena hukum yang satu. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan beberapa jenis hukuman dalam ayat yang tadi sudah kita dengarkan atas berbagai jenis, atas orang-orang yang turut terlibat di dalam melakukan kejahatan pembunuhan yang besar ini, wal'iyadu billah. Wal ayatu في هذه المسألة مسألة القتل والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن باب التوبة مفتوح، فمن وقع في شيء من المعاصي بشكل عام ومن هذه المسألة وهي مسألة القتل بشكل خاص فلا يقنط من رحمة الله عز وجل. قد قال الله تعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أي لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه وتعالى، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي إذا مات على ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه. وتعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب فتاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح، ومن ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي فرحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه المعاصي وأن يرد المظالم إلى أهلها. Ayat-ayat terkait permasalahan pembunuhan dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Namun pintu taubat selalu terbuka. Barang siapa yang terjatuh pada kemaksiatan ini, pembunuhan, barang siapa yang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan secara umum dan secara khusus terjatuh pada perbuatan pembunuhan, maka janganlah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu 'ala anfusihim, yang telah melakukan perbuatan yang berlebihan atas diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Ia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Allah Ta'ala juga berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik ketika seseorang meninggal di atas dosa tersebut dan belum bertobat kepada Allah. Dan Allah mengampuni dosa di bawah dosa syirik tersebut, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ketika seseorang meninggal dunia, dia sebagai seorang muwahhid namun meninggal di atas dosa besar, maka ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan barang siapa yang tidak berdoa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan selainnya, "Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq," dan tidak melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya, "Wala yaznun," dan tidak melakukan perbuatan zina, "Wa may yaf'al dhalika yalqa athama," dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu, maka dia akan mendapatkan dosa jika dia meninggal di atas perbuatan tersebut. "Yudha'afu lahu al'adzabu yawmal qiyamah," akan dilipat gandakan baginya siksa pada hari kiamat, "wa yakhlud fihi muhana," dan kekal abadi padanya dalam keadaan hina, "illa man taba," kecuali orang yang bertaubat, "wa amana wa amila saliha wa amila amalan saliha," kecuali orang yang bertobat kepada Allah, beriman dan beramal dengan amalan saleh, "faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti kejelekan-kejelekan yang ada mereka, yang ada pada mereka, dengan kebaikan, dengan sebab taubat dan amalan keimanan serta amalan soleh yang ia lakukan tersebut. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Barang siapa yang bertobat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Kalian tentu mengetahui apa yang disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu tentang kisah seorang lelaki yang membunuh 1000, yang membunuh 100 orang. Kemudian dia bertobat kepada Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengampuni orang tersebut. Maka tentu pintu taubat selalu terbuka. Barang siapa yang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas meliputi segala sesuatu. Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah azza wa jalla, dan berusaha untuk membersihkan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut serta mengembalikan hak-hak orang-orang yang dizalimi kepada orang-orang yang dizalimi tadi. Nah. Khitaman li hadhihi ad-dawrah al-mubarakah, dawrat al-Imam al-Muzani ar-Rabi'ah والتي أقيمت في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أشكر الله عز وجل على أن يسر وأعان وتمم بإقامة هذه الدورة وانتهائها على خير والحمد لله. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر من شارك في هذه الدورة من إخواني المشايخ والأساتذة ومن حضر واستمع وتلقى ممن درس مباشرة أو عبر السماع، وكذلك الشكر لكل من بذل جهدا وساعد وأعان على قيام هذه الدورة بماله أو بجهده أو بنصيحته، والشكر كذلك لإخواني الكرام الذين قاموا بخدمة الضيوف والزائرين شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا. والشكر موصول أيضا للإخوة المسؤولين وأولياء الأمور في هذه البلاد المباركة والتي أسأل الله أن يديم عليها أمنها وأمانها وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، جزاهم الله خيرا على ما أذنوا ويسروا وتعاونوا في إقامة هذه الدورة. وإني لأنصح لنفسي ولإخواني جميعا بالحرص على طلب العلم واغتنام مثل هذه الدورات والحرص على الأوقات، وأنتم في نعمة يعلمها من فقدها، فانظروا حولكم في بعض البلدان لا يستطيعون إقامة محاضرة ولا درس فضلا عن أن يقيموا دورة كاملة، فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة واحرصوا على شكرها بأن تحافظوا على الحضور وعلى الاستماع وعلى الانتفاع. ثم في الأخير أقول لإخواني الأفاضل وأبنائي الكرام، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقاه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة العلم وأن ييسر لنا العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagai penutup untuk daurah yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, daurah al-imam al-muzani yang keempat yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar kota Jember, semoga Allah menjaganya dan menjaga seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Aku bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kemudahan dan pertolongan serta kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya daurah ini dan selesainya daurah ini dalam keadaan yang baik, walhamdulillah. Mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yashkurullaha man la yashkurun nas, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka aku bersyukur, kuucapkan terima kasih kepada siapa saja yang berperan serta atas terselenggaranya daurah ini, dari saudara-saudaraku, para masyayikh, para asatidzah, dan juga siapa saja yang hadir di majlis yang mendengar secara langsung pelajaran di daurah ini, ataupun yang mendengarkan daurah ini secara tidak langsung melalui online. Aku ucapkan terima kasih kepada mereka semua. Demikian pula, kuucapkan syukur kepada siapa saja yang telah mencurahkan jerih payahnya, yang membantu, menolong atas terselenggaranya daurah ini, baik dengan hartanya atau tenaganya, ataupun dengan memberikan saran-saran terbaik terkait dengannya. Demikian pula, aku bersyukur, kuucapkan terima kasih pula kepada saudara-saudaraku yang mulia, yang telah berusaha berkhidmah kepada para tamu dan pengunjung yang datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal, balasan yang terbaik untuk mereka semua. Dan tak lupa kuucapkan rasa syukur kepada saudara-saudaraku dari kalangan pemerintah negeri ini, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan keamanan dan ketentraman untuk negeri ini serta menjaganya dari berbagai fitnah yang tampak maupun tidak tampak, serta seluruh negeri kaum muslimin pula. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas mereka semua dengan kebaikan atas apa yang mereka berikan dari kemudahan, memberikan izin, kemudian upaya untuk saling bantu-membantu atas terselenggaranya acara daurah ini. Dan pada akhirnya, aku nasihatkan untuk diriku dan juga kepada saudara-saudaraku semua untuk senantiasa bersemangat bertolabul ilmi, memanfaatkan kesempatan semacam daurah-daurah seperti ini, serta bersemangat untuk memanfaatkan waktu yang ada. Kalian sesungguhnya berada pada sebuah nikmat, yang nikmat itu benar-benar akan dapat dirasakan dengan sesungguhnya oleh orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat itu. Maka lihatlah orang-orang di sekitar kalian, di negeri-negeri tetangga. Mereka kesulitan untuk bisa mengadakan muhadharah, mengadakan pelajaran, terlebih lagi untuk mengadakan daurah secara sempurna seperti hari-hari kita ini. Maka aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, maka bersyukurlah, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini. Bersemangatlah terus kalian untuk mensyukurinya dengan cara berusaha untuk hadir di majlis-majlis ilmu, mendengarkannya, dan berusaha mengambil faedah dalam setiap kesempatan talabul ilmi tersebut. Dan terakhir sekali, aku ucapkan kepada saudara-saudaraku yang mulia serta anak-anakku yang mulia, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan kita semua di atas Al-Quran dan As-Sunnah hingga kita berjumpa dengan Allah. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberkahi kita semua dan senantiasa menolong kita untuk selalu melakukan ketaatan kepadanya. Sebagaimana pula aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita berada di atas nikmat ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan bagi kita beramal dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.